Prinsip, prinsip apa? Islam di atas segala-galanya. Oh, ini baru dikasih 50 juta sudah jual akidah. Baru dikasih jabatan sudah mau bunuh ulama. Baru dikasih 1 miliar sudah menghina-hina habaib. Menghina-hina ustaz yang berjuang, bahkan yang sudah kiai. Awas, ini fitnah yang luar biasa. Perlu prinsip. Bagaimana hancurkan Islam? Orang kafir itu selalu memakai orang Islam. Saya dari kafir masuk Islam, tahu persis bagaimana hancurkan Islam. Pakai orang Islam. Orang Islam yang mana yang diperalat? Pemimpin-pemimpin agama. Ustaz-ustaz sekarang ini butuhkan yang kuda kayu, yang keras, pintar, dan tidak takut minimal di penjara. Istariman awamut syahidan. Kalau yang kita pegang adalah prinsip, sampai mati tetap prinsip. Saya begitu mau masuk Islam, banyak yang ancam keluarga saya, teman-teman pendeta. Yahya, kamu rektor, kamu tinggalkan pendeta, kamu kehilangan gaji besar, kamu kehilangan pamor di masyarakat, keluargamu akan menghina dan mencaci maki kamu. Gak peduli. Sekali layar dikembangkan, masya Allah, berlayar. Apa? Sekali layar dikembangkan apa? Pantang untuk bersurut. Ada satu lagi yang satu pepatah mengatakan itu. Apa? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kan banyak yang menggadaikan akidah di akhir zaman ini. Banyak. Coba lihat ya. Ikuti tuh fitnah-fitnah. Bukan saya bela FPI. Saya bukan orang FPI. Enggak. Tapi FPI saudara saya. Begitu. Itu setan kafir mengaku pendeta menyuruh Jokowi suruh tangkap Habib. Apakah ini tugas pendeta? Itu kan kafir itu. Manusia tidak bersunat, ahli neraka yang memerintahkan petugas. Tangkap Habib. Lihat yang ikut di bawah itu. Kurang ajar betul. Tidak tahu malu dan mengatakan, saya muslim tapi saya tidak suka dengan Rizik. Kurang ajar apa ini? Baru saya tahu ternyata memang muslim belum tentu Islam. Bu, punya HP enggak? Bela Habib Rizik. Kami bela Habib Rizik, kami bela Ustaz Somad, kami bela semua ulama. Kalau saya udahlah, nggak perlu dibela. Dosa saya banyak dulu itu, waktu masih kafir. Saya cuma mau cari jembatan ke sana saja, makanya cari muka lah kepada Allah. Nggak usah cari muka kepada pejabat, dapat pantat kita nanti. Cari muka, bela itu. Ada punya handphone semua bela. Kafir sudah berani. Kenapa jadi berani begini?